melaporkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman dan kondisi lalu lintas lancar dan aman. Helm teraman seri 737. Beli sekarang, kepala aman, harga aman. Minggu depan harga naik. Sepertinya terjadi sebuah kecelakaan. Apakah Bapak aman? Alhamdulillah aman. Kembali lagi di episode podcast kita Sadar Saldo Sehat. Kali ini kita akan membahas kenapa nabung di bank itu aman dengan tamu spesial kita. Ayam goreng Kang Maman, aman di perut, aman di kantong. Yoman aman. Dari tadi nabung-nabung, bank-bank, aman-aman. Karena menabung di bank, pasti aman. Kanada LPS. Ku aman.